Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kriteria pakaian seorang muslim yang dia dalam keadaan bersih dan disenangi yang berwarna putih, kemudian tidak melewati mata kakinya. Izharul mukmin, sarungnya seorang mukmin nisfu saq, setengah betis, dan turun dari itu diperbolehkan sampai kemudian kedua mata kakinya dan tidak boleh melebihinya. Juga kemarin disebutkan tentang persyaratan bukan termasuk pakaian suhrah, pakaian yang membuat dia terkenal, menjadi perbincangan masyarakat. Pakaian suhrah. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang apa sih makna pakaian suhrah itu. Kata beliau, idza khalafa ahlal balad, jika dia menyelisihi penduduk setempat, bizayyin yukhalifuhum, dengan pakaian menyelisihi pakaian mereka. Imma ahsan, imma pakaiannya paling bagus, dia tinggal di komunitas rata-rata orang miskin, kemudian dia menggunakan pakaian yang paling bagus, tidak dia menggunakan pakaian kecuali dia di masyarakat situ, maka itu termasuk pakaian suhrah. Au arda'a, atau dia tinggal di lingkungan elit, orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, tapi dia menggunakan pakaian paling jelek, padahal dia mampu untuk menggunakan pakaian yang sama dengan penduduk setempat. Dia menggunakan pakaian, memilih, sengaja memilih pakaian yang paling jelek untuk dia kenakan. Itu juga termasuk pakaian suhrah. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah juga tatkala ditanya tentang pakaian suhrah, apa sih bentuknya, bagaimana sifatnya, bagaimana, kata beliau, as-saubu suhrah laisa lahu kaifiyah muayyanah, pakaian suhrah, pakaian ketenaran itu tidak memiliki bentuk khusus, ya. Tidak memiliki sifat tertentu. Wa inna ma yuradu bi thabi suhra, tetapi yang dimaksudkan dengan pakaian suhra, ma yastahiru bihi al-insan, apa-apa yang dengannya manusia itu menjadi terkenal karenanya. Disebutkan pakaian yang dia pakai, akhirnya dia terkenal. Naam. Baik. Dia menjadi perbincangan di orang-orang sekitarnya. Wa yakunu mutahaddasun fil majalis, dia menjadi diperbincangkan manusia di majelis-majelis. Fulan pakainya demikian, fulan pakai demikian, karena tidak ada penduduk situ yang pakainya seperti dia. Namanya pakaian suhrah. Baik. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Naam. Sehingga kata beliau, qad yakunu sawbul wahid suhra fi haqqil insan. Kadang pakaian yang satu ini dia menjadi pakaian suhra untuk seseorang. Walaysa bi suhra fi haqqil akhar, tapi jika dipakai orang lain tidak termasuk suhra. Karena mungkin lokasinya, penduduk setempat, nah, itu tidak menyelisih apa yang dia kenakan. Baik. Maka kata beliau, "Fal libasu suhra idan wa ma yakunu kharijan an adatin nas." Pakaian suhra itu pakaian yang keluar dari kebiasaan masyarakat. Kebiasaan yang dia tinggal di situ, itu pakaian suhra. Yang dia kemudian menjadi perbincangan. Kenapa dilarang? Menyebabkan orang ghibah kepada dia. Dibicarakan, kalau ada perkumpulan orang ngumpul, pasti fulan dibicarakan. Kenapa? Karena bentuk pakaiannya. Karena model pakaiannya. Nah, tidak ada penduduk situ yang menggunakan pakaian demikian. Apakah bentuknya atau warnanya? Enggak umum pakaian yang dia gunakan. Enggak ada seorang pun di kalangan penduduk situ yang menggunakan pakaian seperti dia. Itu namanya pakaian suhra. Nah, ni ikhwan fi din azni wa azakumullah. Baik. Kemudian terakhir kemarin, persyaratan pakaian seorang muslim tidak boleh menyerupai pakaiannya orang-orang kafir. Nah, di poin yang ketiga dari Al-Khulasah itu, Rasulullah melihat Abdullah bin Amr menggunakan pakaian mu'asfar, pakaian yang dicelup dengan warna kuning kemerah-merahan. Nah, ini pakaian orang-orang kafir. Fala talbashuma, jangan kemudian mengenakan keduanya. Safra, kuning tamilu ilal hamra, kuning yang mengarah ke kemerah-merahan. Nah, mungkin kayak kunyit, kayak oranye gitu. Baik. Karena dicelup ya, dengan al-usfur. Khani fi din azni wa azakumullah. Baik, sekarang kita melanjutkan di halaman 100. Apa yang bisa kita ambil dari pembahasan kita yang kemarin? Qala Syekh Muhammad bin Zamil Zainu rahimahullah. Yustafadu minal hadis. Ini dari hadis yang ketiga ya, tentang hadisnya Abdullah bin Amr. La yajuzu lil muslim ayalbasa thiyabal kuffar. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengenakan pakaiannya orang-orang kafir. Wa ayatazayya bizayhim, berhias dengan perhiasan mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Sahih riwayat Abu Dawud. 6. Tidak boleh pakaian seorang muslim, demikian pula muslimah, menggunakan pakaian yang dia itu pakaian khusus orang-orang kafir. Tidak ada yang menggunakan kecuali orang kafir pakaian itu, maka dia terlarang. Laqad intasara fi katsirin minal biladil islamiyah, sungguh-sungguh telah menyebar di kebanyakan negeri-negeri Islam, at-tasabbu bil kuffar, penyerupaan dengan orang-orang kafir. Kalibasil bintal, seperti menggunakan bintal bantalun, celananya. Celana panjang yang doyek, yang sempit. Ya. Celana panjang yang sempit. Alladhi sammunahu, yang mereka menamakan celana pantalon itu koboi, celana koboi. Enggak tahu ini celana apa, mungkin celana jin atau yang semisal itulah. Nah, dia celana yang sempit. Au Sarlistun. Ini merek-merek asing. Carlistun. Wa ghairi madan, yang semisalnya, beliau contohkan dua. Mungkin merek-merek celana yang terkenal. Dan mungkin juga selain ini ada masuk ke ghairi hima itu. Yang ada di pasar-pasarnya kaum muslimin, yang mereka senang menggunakannya karena melihat orang yang dia naam idolakan dari golongan orang-orang kafir mengenakan pakaian itu, menggunakan celana itu, sehingga dia menirunya. Naam. Wasami'tu ahadal ulama, dan aku mendengar salah satu ulama, yajibu syaban an su'ali, menjawab pertanyaan seorang pemuda, ada libasil bintal adzayik, hukum tentang mengenakan celana panjang yang sempit. Celana panjang yang sempit. Faqala haramun, haram hukumnya. Nah, celana panjang yang sempit, kenapa kok haram? Dari sisi mana ini haramnya? Li'annahu yujassimul aurah, karena membentuk aurat, karena saking sempitnya. Sehingga lekuk-lekuk enam kakinya, baik, itu sangat jelas saking sempitnya. Wa fihi tasabbu bil kufar, dan juga menyerupai orang-orang kafir. Ini juga termasuk naam jenis celana atau sirwal kalau dia sempit dan membentuk aurat. Dan membentuk auratnya. Intinya celana apapun yang dia membentuk aurat karena saking sempitnya, maka dia termasuk yang dilarang. Karena tidak berfungsi sebagai pakaian, karena pakaian itu fungsinya menutup aurat. Kalau saking sempitnya akan menggambarkan aurat. Celananya orang sepedaan misalnya, yang dia begitu sempitnya sehingga jelas lekuk-lekuk tubuhnya. Apalagi kalau kemudian dipakai sholat, biadzubillah, dipakai sujud, nah, akan menggambarkan auratnya. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Bentuk-bentuk celana yang tidak boleh untuk dipakai karena menggambarkan aurat dan tasabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Demikian pula sirwal. Sirwal itu cari yang kombor, yang lebar. Kalau dulu tahun-tahun 90-an itu belum ada model celana yang ada saku-saku sampingnya itu. Celananya itu lebar-lebar segini. Itu disebut celananya orang Pakistan. Yang mondok awal 90-an itu celananya lebar segini, gede. Makanya nanti ditarik tali itu jadi sempit. Kalau lagi dijemur, orang kalau melihat heran, ini celana sopo gede. Lebar celana. Kalau sekarang enggak usah. Belum pernah lihat sekarang. Naam. Ikhwan fiddin azani wa a'azakum. Yang penting longgar, ya. Yang penting longgar, ya. Baik. Lebih bagusnya lagi dirangkepi dengan jubah atau sarung kalau dia mau menjalankan sholat. Nanti akan disebutkan tatkala kita membahas az-zinah, lis sholati wan nas, berhias untuk sholat dan untuk manusia. Pakaian untuk sholat dan pakaian di luar sholat itu bagaimana bentuknya, kriterianya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, intinya di sini, nah, tidak boleh pakaian yang menyerupai orang kafir, tasabbubil kufar. Tasabbuh secara zahir itu akan menarik tasabbuh fil batin. Dia zahirnya tok tasabbuh. Nah, nanti lama kelamaan dia akan tertarik dan cinta dan menyenangi orang yang menggunakan orang kafir, sampai batinnya juga wa ya'udzu billah menyerupai mereka dalam i'tiqadnya. Dan disebutkan para ulama, yang namanya tasabbuh itu tidak dilihat niatnya. Semata-mata sama dengan orang kafir, tasabbuh. Saya kan enggak berniat menyerupai mereka, itu namanya tasabbuh, enggak butuh niat. Nah, zahirnya sama, baik itu namanya tasabbuh. Akhwan fi din, azani wa azakum, sampai disebutkan saya Saleh Al-Syeikh hafizahullah. Nah, tentang menyantolkan di mobil, biasanya spion tengah itu. Baik, mungkin tasbih, mungkin gandulan-gandulan, ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Yang di situ biasanya orang-orang nyantolkan di situ mungkin sepatu kuda dan semisalnya, yang punya itikad gandulan inilah yang akan menyelamatkan dia dari bahaya. Mobilnya tidak akan hilang, tidak akan kecelakaan. Marah orang nyantol gitu, kemudian kita niru tapi menggunakan secara islami, misalnya Al-Quran atau ayat-ayat dicantolkan, itu tasabbuh dengan mereka. Gak perlu niat, sama tasabbuh dengan mereka. Nah, jadi gak perlu digandol-gandoli, yang nantinya orang yang ngelihat kan orang lain, bukan kita. Memang kalau kita gak punya perasaan sama sekali, wah ini hiasan tok, tapi orang yang ngelihat ya, sekarang orang ngelihat berarti boleh, padahal yang dicantolkan itu nam hanya sekedar wangi-wangian misalnya ya, aroma untuk di situ. Nah, tapi kalau itu menjadi kebiasaan orang banyak yang nyantolkan, yang dicantolkan sebagai jimat, maka hendaknya dijauhi. Nah, tersebut dengan mereka. Baik, ini kalau memang tinggalnya di lingkungan yang demikian, yang marah orang-orang nyantolkan itu dengan tujuan agar mobil mereka selamat dari bahaya. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nomor 2 sekarang. Amma libasur ra'si fa wa si'arul umam. Adapun pakaiannya kepala, apa ini? Tutup kepala. Ini siarnya umat-umat. Waqad tasabbaba ba'dul muslimin. Sebagian muslimin ini tasabbuh. Balabisu albir. Apa ini? Topi. Ini kata asing ya. Ini kata asing. Nah, ini maknanya topi. Baik. Watu sama al-qab'ah. Ini kalau saya lihat gambarnya di komus itu, topi yang ininya lebar gitu. Bener ini. Topi apa namanya? Tapi mungkin kembali yang di atas dari koboi gitu. Jadi ininya lidahnya ini bundar. Baik. Itu yang disebut dengan al-qab'ah. Baik. Waqad furidat 'alal junub, dan diwajibkan bagi para tentara. Fa'al basuhum al-qubwah, mereka menggunakan topi itu. allati yalbasuha al-kuffar, yang dipakai orang-orang kafir. Kalau jadi tentara, kemudian dan itu termasuk seragamnya, dan kebetulan itu memang khususnya orang-orang kafir, itu masuk tasabu. Itu masuk tasabu. Nah, ya terus bagaimana caranya? Ya jangan jadi tentara. Yang carilah pekerjaan yang tidak ada tasabu dengan orang kafir. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Wayalbasuha ba'dul aghnia. Itu juga dipakai oleh sebagian orang-orang kaya. Orang-orang barat pakai ini. Laki-laki perempuan, ya. Laki-laki juga, perempuan juga. Biasanya di terik panas matahari, orang-orang yang mau berjemur dan semisalnya, ya. Nah, ini hatta dipakai orang-orang yang di Mekah. Saking panasnya, biasanya perempuan-perempuan itu juga menggunakan topi yang ininya lebar. Nah, ini topinya orang-orang kafir. Wabatul ummal, dan sebagian pegawai itu menggunakan topi ini. Bihujjah satri ras minasamsi, dengan alasan menutupi kepala dari matahari biar tidak kepanasan, ya. Sehingga menggunakan topi itu. Nah, topi apapun, tatkala itu adalah topinya orang-orang kafir yang tidak ada mengenakan kecuali mereka, apalagi itu rangkaian topi untuk ibadah mereka misalnya, maka dilarang untuk mengenakannya. Maka kata beliau, walau sadaru ra'sa biqolan suwa au imamah, seandainya mereka menutupi kepalanya itu dengan kolan suwa, dengan peci atau dengan imamah, au mindil atau dengan sapu tangan, lakana sohalir usim, saya itu lebih sehat untuk kepala-kepala mereka dan tidak tasabu, ya. Pakai kolan suwa atau pakai imamah kalau memang kebiasaan kaum itu adalah pakai imamah. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakum. Kata beliau, wa abad ali tasabbu bil kuffar, dan akan jauh dari menyerbu orang-orang kafir. Nah, sekarang ini kaum muslimin itu malu untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Sehingga untuk pakai kolan suwaja kadang malu. Pada tinggalnya di negeri mayoritas muslimin. Terus bagaimana kira-kira kalau tinggal di negeri yang mayoritas orang kafir? Mayoritas kaum muslimin tinggalnya, dan banyak pula orang menggunakan kolan suwa, dia malu untuk menggunakannya. Terus bagaimana kalau dia tinggal di negeri asing yang tidak ada orang pakai kolan suwa? Maka diantaranya Syekh Rabi' Hafidzullah belum mengingatkan para sahabat tentang masalah menggunakan kolan suwa. Nah, syiar, ya, syiarnya Islam. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Memang sebagian ulama menyebutkan diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kalau memang kebiasaan masyarakat setempat itu memang enggak biasa pakai kolan suwa, ya enggak pakai kolan suwa. Tapi kalau memang kebiasaan ada pakai kolan suwa, ada yang tidak, ya pakai kolan suwa. Nah. Baik. Untuk mengganti menggunakan topi-topi yang itu bukan dari muslimin. Mengganti topi-topi yang bukan dari muslimin. Qala rahimahullah, wa syaa'a hadza at-tasabbuh, dan penyerupaan ini menyebar, hatta asbahan nas la yasuru, sampai masyarakat, sampai manusia tidak merasa anna fi syar'i, bahwasanya ada padanya itu, ada padanya di situ penyelisihan syariat. Nah, tidak sadar, senang dia menikmatinya. Baik, seakan-akan hal yang biasa padahal itu nyelisih syariat. Karena menyerupai orang-orang kafir. Nah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Banyaknya kaum muslimin yang menyerupai orang-orang kafir itu, di antaranya yang membuat tersebar luas media-media elektronik, televisi, internet, dan yang semisalnya, yang di tempat manapun mereka bisa menyaksikan apa yang diperbuat orang-orang kafir. Model-model pakaian terbaru yang dikenakan orang-orang kafir dalam setiap saat bisa dia lihat, bisa dia contoh. Dan kebanyakan tokoh yang mereka idolakan ya orang-orang kafir. Hampir jarang lah sekarang kalau pemuda ditanya tokoh idolanya, kemudian menyebutkan para sahabat. Hampir jarang. Orang sahabat aja enggak kenal kadang. Nah, lebih kenal dengan tokoh-tokoh yang dia itu orang-orang kafir. Maka tasabbuh bil kufar. Ini kata beliau sa'ah menyebar sampai tidak merasa di situ ada penyelisihan syariat. Nah, fa kaifa nuharibul kuffara? Bagaimana kita akan bisa memerangi orang-orang kafir? Wa nahnu tasabbu bihim fi libasihim wa adatihim, dalam keadaan kita menyerupai mereka dalam pakaian-pakaian mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Kalau pakaian kita sama dengan mereka, kebiasaan kita sama dengan mereka, terus bagaimana kita akan memerangi mereka? Wong sama kok. Kebiasaan kehidupan sehari-harinya sama, enggak ada bedanya. Pakaian yang dikenakan sama, terus kenapa kok diperangi? Wong sama. Kesamaan secara zahir akan menyeret ke kesamaan secara batin. Makanya dilarang tasabuh dengan orang kafir. Wa kana al-wajib, maka yang wajib an nuqallidahum fil umurin nafi'ah, mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang manfaat. Kasan itta'ira, seperti menciptakan pesawat terbang. Ini dicontoh karena bagus. Wadababa, penciptaan tank. Ini mereka bisa menciptakan itu, tiru. Ini perkara-perkara yang baik. Nah, wal midfa, tembak senjata. Nah, ini yang perlu persenjataan, perlu untuk ditiru. Yang mereka-mereka bisa, ya, maka muslimin niru, harus bisa. Nah, wa ghairi dzalika, dan selain itu mimma yusaidu ala difa'an dinina wa ardina, yang membantu untuk membela agama kita dan negeri kita. Nah, itu yang dicontoh mestinya. Tapi ternyata yang dituntut adalah kehidupan mereka dan pakaian-pakaian mereka yang bermanfaat, tentang keilmuan mereka, teknologi mereka, tidak ditiru. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Ini baik tentang tasabbu bil kufar. Kitab yang membahas tentang masalah ini itu yang bagus, Iqtida' Shiratal Mustaqim. Tabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Qala rahimahullah, libasul mar'atil muslimah. Sekarang kita masuk pakaiannya muslimah. Pakaiannya muslimah. Qala Allah taala, disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, kata istri, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan mukminin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk menjulurkan dari jilbab-jilbab mereka. Naam. Dzalika ta'yurafna fala yu'dhain. Itu yang akan lebih bisa mereka dikenal, diketahui, sehingga mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allah ghafurur rahiman. Naam. Khana fi dina azani wa azakumullah. Ini salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pakaian muslimah. Tentang pakaian muslimah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, dan perempuan-perempuan muslimah untuk menjulurkan jilbabnya. Ayat ini disebut ayatul hijab. Disebut ayatul hijab. Nah, ini perintah untuk seluruh kaum perempuan muslimin, muslimah. Tapi Allah perintahkan mengawali dengan istrinya, agar memerintahkan istrinya terlebih dahulu, kemudian anak-anak perempuannya, karena mereka ini tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami, istri dan anak-anak perempuannya, untuk diperintahkan menutup auratnya. Nah, karena perintah untuk selainnya itu mengikuti setelah perintah untuk orang-orang terdekatnya. Ayudnina alihinna min jalabibihin. Disebutkan taib itu pakaian, ya, fauqa siyab, di luar baju yang dia kenakan, ya. Di luar himar, kerudung, ya. Di luar rida, dia menggunakan kerudung, taib himar, ya. Kemudian dia menggunakan rida, pakaian, pakaian atasnya, taib. Kemudian setelah itu kain yang menjulur dari kepalanya sampai semuanya, ya. Itu namanya jilbab. Himar itu menutupi kepala sampai leher. Nah, kalau jilbab di luarnya, ya, yang menutupi semuanya. Taib. Dan disebutkan para mufassirin, ya, tentang jilbab ini menutupi seluruh. Nah, itu nanti akan disebutkan di faedahnya, ya. Menutupi wajahnya. Dan itu bisa dilihat juga di terjemah depak. Keterangan ayat ini tatkala menyebutkan jilbab. Naam. Jadi menutupi wajahnya menggunakan cadar. Ini perintah. Ya. Kalau konteksnya perintah itu namanya ibadah. Jadi cadar itu perintah Allah, bukan adatnya orang-orang Arab. Karena sebagian orang menyatakan cadar itu adatnya orang-orang Arab. Nah, ini pendapatnya orang-orang Taib Nusantara, ya. Sehingga menyatakan karena di sana itu padang pasir, banyak debu, sehingga mereka menggunakan cadar. Nah, padahal kalau melihat kebudayaan Arab, itu mereka-mereka enggak pakai cadar. Kebudayaan Arab itu mereka-mereka tidak pakai cadar. Nah, dan sebelum turun ayat hijab ini enggak pakai cadar, ya. Sebelum turun ayat hijab ini enggak pakai cadar. Turun ayat hijab, kaum muslimah baru menggunakan cadar, menunjukkan ini bukan budaya Arab, ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah, terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum menutup wajah. apakah wajib atau afdholiyah. Nah, baik, jelas ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimah menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Baik. Qala rahimahullah. Naam, ingat ya, ayat ini di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan untuk orang-orang Arab saja, tapi seluruh umat manusia. Tidak mungkin kalau kemudian disebutkan dalam Al-Quran dan diperintahkan itu hanya untuk orang-orang Arab saja. Harus ada penjelasannya, ini khusus orang Arab yang menggunakan cadar, yang diperintah menjulurkan ke seluruh tubuhnya. Padahal ini konteksnya, redaksinya dalam Al-Quran, yang untuk semua orang dimanapun tinggalnya. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam man jarra thawba khuyala lam yanzurullahi ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihat padanya pada hari kiamat. Hadis yang kemarin kita lewati. Faqalat Ummu Salamah. Ummu Salamah kemudian bertanya, "Fa kaifa yasna'u nisa'u bi duyulihinna?" Terus bagaimana dengan kaum perempuan dengan ekor-ekor apa pakaiannya? Hey, kalau setengah, kan kemarin setengah betis, ya. Terus bagaimana, kan masih kelihatan kakinya? Qala yurhina shibron, maka ditambah lagi shibron segini. Dari mana ini? Dari setengah betis. Ukurnya dari setengah betis. Setengah betis ditambah segini. Ini kalau diukur itu pas sampai bawah, ya, sampai kaki kan. Nah, kalau setengah betis atau mungkin pas mata kaki. Maka Musa menyatakan, "Qalat idzan tankasibu aqdamahum." Nah, kalau hanya segini, satu jengkal masih kelihatan kaki-kaki mereka. Qala fayurhina dira'an. Maka tambah kalau begitu sedirok segini dari setengah betis. Yajid nau la yajid na ali, dan tidak boleh tambahi lagi. Nah, sehingga pakaiannya muslimah itu ngelembreh di tanah. Makanya ditanyakan terus bagaimana hukumnya itu, apakah najis? Kalau dia terkena najis dan berjalan melewati tempat yang suci, akan hilang najisnya, sudah selesai. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, dan model pakaiannya demikian kayaknya hampir tidak bisa dijumpai. Pakaian yang panjang sekali sampai enggak kelihatan kaki mereka. Hampir tidak dijumpai. Nah, model demikian ya ribet. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Tapi itulah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dira'an. Nah, dari setengah betis ditambah segini. Sehingga kaki-kaki mereka itu tidak kelihatan. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian sebuah pertanyaan ditanyakan ke Lesna Da'imah, perempuan Jerman muslimah, menggunakan pakaian sampai ke bawah mata kaki dan mendapatkan masalah karena negaranya sering hujan becek. Itu kalau melewati becek-becek kan basah terus. Fahal yajuzula antal basauban fokol ka'bain. Apakah boleh bagi perempuan itu menggunakan pakaian yang di atas mata kaki? Watal bas tahtaha hidaan barqiyah tawilah. Kemudian menggunakan sepatu atau sendal yang panjang. wajaurab samika, dan menggunakan juga kaos kaki. Dia enggak sampai notok tanah, tapi dia pakai kaos kakian. Maka di situ disebutkan idza kana al-waqi' kama dzakarta jazalaha an talbas sauban ghairu sifat. Maka jika kejadiannya memang demikian, maka boleh. Boleh bagi dia untuk menggunakan pakaian yang tidak sempit. Ya. Wala dhayyiq yughadid Allah, tidak sempit yang akan menggambarkan bentuk tubuhnya. Wa yasturu jasada il ka'bain, menutup tubuhnya sampai mata kaki. Wa talbas madzalika firjalaiha madzakarta, dan menggunakan di kakinya apa yang kamu sebutkan dari sepatu, nah, aul jaurab, menggunakan kaos kaki. Jika memang kondisi di sekitarnya demikian, ya, becek-becek. Naam. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, menggunakan kaos kaki. Ya. Tapi kadang naam, perempuan-perempuan tidak menggunakan kaos kaki dan pakaiannya tidak panjang. Ya. Sehingga kelihatan kaki-kaki mereka, padahal itu aurat. Kaki-kaki mereka itu aurat, tidak menggunakan kaos kaki. Naam. Kadang menggunakan kaos kaki, tapi kaos kaki lahmiah. Lahmiah itu warna kulit. Orang kalau melihat seakan-akan dia tidak pakai kaos kaki, bukan warna hitam. Ini khanifidina azani wa azakumullah. Baik, maka pakaian perempuan demikian. Naam. Dia dilebihkan, ya, dari pakaian laki-laki. Sehingga hukum isbal ini tidak mencakup kaum perempuan. Baik, kita lihat faedah satu hadis. Nah, satu. Oh, panjang faedahnya. Naam, disebutkan anna libasal mar'a yajib an yakuna 'aridan wa tawilan yughatil qadamain. Pakaian perempuan itu wajib untuk dia lebar, panjang, dan menutupi kedua kakinya. Ini pakaian perempuan. Lebar, panjang, lebar, tidak sempit sampai membentuk lekuk tubuhnya, tawilan, panjang dia sampai menutupi kedua kakinya. Ya. Ini lafadznya qadamain, qadam, bukan ka'bain, bukan mata kaki, tapi kakinya. Kakinya tertutupi. Bi aksir rijal. Ini berbeda dengan kaum laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu setengah betis, kalau perempuan dari setengah betis boleh ditambah dari satu dzira'. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah faedah ada sini akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.